Ku langkahkan kakiku, tak berharap temukan cintamu. Kamu, kamu, ya kamu. Semuanya berbeda waktu pertama ku melihatmu. Kamu, kamu, ya kamu. Aku tiba-tiba sayang, aku tiba-tiba cinta. Waktu pertama melihat, melihat senyum manismu. Menggoda hati yang kaku, akan kehadiran cinta. Ini kan namanya cinta pada pandangan pertamaku. Oh, yeah, yeah, yeah. Kakiku ini berhenti tepat di hadapanmu. Kamu, kamu, ya kamu. Ku tak ragu, ku tak bimbang untuk menjadikan kamu ratu, ratu di hatiku. Aku tiba-tiba sayang, aku tiba-tiba cinta. Waktu pertama melihat, melihat senyum manismu. Menggoda hati yang cinta.